Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyus salihin alladhi amarana bil huda wal hidayah waja'alna minas salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dari studio yang sederhana dan begitu sejuk ini, kami mengajak diri dan seluruh pendengar untuk mendekatkan diri, menambah keimanan dan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan bedah tafsir Syakrawi, yaitu pada surah Al-An'am ayat yang ke-15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim. Katakanlah, sesungguhnya saya takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika saya mendurhakai Allah, mendurhakai Tuhan. Siapa yang berkata ini adalah pengakuan Rasul yang maksum, Nabi Muhammad SAW. Nabi itu takut kepada Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat merubah takdir Allah kecuali jika Allah sendiri yang menghendakinya. Rasul juga mengungkapkan rasa takut jika seandainya melakukan maksiat kepada Allah. Ya. Namun selama dia tidak berbuat maksiat, maka dia tidak akan merasa takut kepada Allah. Jadi ada huruf in di sini menunjukkan atas keberadaan syarat itu. Jadi kalau tidak ada maksiat, tidak perlu takut, karena Allah itu tidak akan marah kecuali pada posisi atau pada saat yang harus dia marah. Rasul di sini juga menjelaskan akan keberadaan azab yang besar yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang berbuat maksiat. Ya. Azab ini memiliki daya tarik magnetis yang terhadap pelaku maksiat, karena dengan ancaman ini pelaku maksiat akan ketakutan. Ya. Keselamatan manusia dari azab ini dapat dilakukan apabila dia pertama menjauhkan diri dari area maksiat itu, dan yang kedua dia bertobat kepada Allah dan takut akan azab yang sangat pedih. Jadi manusia diajarkan dalam akidahnya untuk meyakini rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang baik, dia berharap agar Allah mencatatkannya di dalam mizan kebaikan, timbangan kebaikan. Kalau dia berbuat maksiat, dia takut akan azab Allah dan segera untuk cepat-cepat bertobat dan membersihkan segala dosanya. Nah, jadi kata Utsman bin Affan, bila seorang hamba dia sudah merasakan sinergi atau kesamaan sederajatnya antara khauf dan rojak pada dirinya, maka inilah disebut dengan hakikat iman yang telah dirasakannya. Jadi pada dirinya ada keseimbangan yang netral, yang sempurna antara khauf dan harapan, khauf dan roja, iya, takut dan harapan. Nah, di sini mungkin kajian-kajian yang menarik untuk dilihat, referensinya mungkin adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Muhammad Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah. Silakan Ustaz, mungkin ada yang bisa ditambah. Ya, terima kasih Ustaz. Cukup menarik ketika kita membahas tentang masalah takut. Yang pertama adalah bahwa ternyata akidah seorang muslim itu nilainya itu ditentukan dari seberapa besar rasa takut dan juga harapan yang ada di dalam dirinya itu. Betul. Itu disebut dengan al-khauf war-raja. Dan khauf ini sendiri adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam jiwa manusia. Nah, selama rasa takut itu masih ada, maka dia akan menjadi seorang manusia. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita menempatkan takut ini. Kalau salah menempatkan takut, maka kita akan berpengaruh kepada akidah kita. Kalau dahulu di sini Rasulullah mengatakan inni akhafu in 'asaitu rabbi, bahwa rasa takut itu ketika takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau takut melakukan maksiat. Yang salah adalah ketika kita memposisikan takut kita kepada selain Allah. Ini yang tidak betul. Nah, inilah yang banyak salah. Iya. Takut terhadap hantu, takut terhadap polisi, dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang takut yang tidak ditempatkan pada posisinya. Satu hal yang menarik dari kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat seorang wanita masuk Islam adalah ketika dia mendengar ada tawaran kepada Rasul, wahai Rasulullah, biarkan kami menjaga rumahmu, karena kondisi saat itu agak berbahaya. Beberapa orang pemuda sahabat Rasulullah. Kata Rasulullah, pulanglah kalian ke rumah kalian, karena aku tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjagaku. Hanya gara-gara mendengar kalimat ini, si perempuan ini kemudian masuk Islam. Dia berpikir, tidak mungkin Muhammad itu berbohong. Kalau Muhammad itu seorang pembohong, maka dia akan menerima tawaran para pemuda tadi untuk menjaga rumahnya. Betul. Tapi karena dia tahu apa yang dikatakannya benar, maka dia menolak penjagaan ini. Artinya rasa takut di hati Rasulullah terhadap makhluk itu sudah tidak ada lagi, karena dia sudah bergantung sepenuhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada sebuah pernyataan dari Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan, ya Allah, masukkan rasa takut ke dalam jiwaku sehingga aku dapat jauh dari maksiat. Ya kan? Berikan pengharapan kepada dalam jiwaku agar aku bersemangat di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Ini adalah satu hal yang patut kita contoh, bahwa ternyata kalau kita lihat kondisi saat sekarang ini, manusia-manusia yang hidup di zaman modern ini sudah berkurang atau hampir hilang sama sekali rasa takutnya kepada Allah. Tetapi mulai takut terhadap dunia, takut tidak bisa makan, lebih besar daripada takut ketika tidak dia meninggalkan salat, begitu. Yeah. Ketika dia meninggalkan salat, inilah hal yang harus kita perbaiki. Artinya menempatkan rasa takut itu pada posisinya itu akan sangat mempengaruhi akidah dan keimanan kita. Ya, resep untuk takut ini adalah bagian dari pemahaman kepada akidah. Iya. Yeah. Jadi takut ini tidak akan muncul kecuali didahului oleh interaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia harus kenal dulu siapa dan bagaimana hakikat Allah, dan bagaimana pengawasan Allah yang begitu melekat pada setiap orang, setiap individu. Jadi kemudian tergambar pada dirinya bagaimana akhirat, bagaimana kondisi yaumil qiyamah, kondisi surga, kondisi neraka. Dan itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi dengan begitu dia merasa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sebuah pemahaman yang baik kepadanya, dan dia akan takut kepada Allah. Nah, karena nikmat-nikmat tadi dia rasakan, dan juga ada azab-azab yang dinampakkan Allah dalam kasus-kasus tertentu. Iya. Siapa yang berani seperti Firaun? Mayatnya nggak terima bumi. Penjahat-penjahat yang lain, ada yang matinya dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dan ada yang juga begitu dimasukkan dalam kubur seperti ada guntur yang sangat keras dari dalam lahat itu sendiri, sehingga membuat orang yang sedang berdoa di atasnya ketakutan. Iya. Itu kan juga merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang harusnya membuat manusia takut. Ya. Pelaku-pelaku maksiat, penggemar narkoba, itu kan banyak yang mati karena akibat dosa-dosa mereka sendiri. Dan terkadang sebagian dinampakkan Tuhan bagaimana azabnya. Cuman karena memang manusia ini juga, ya, tergantung pemahamannya tadi terhadap Al-Quran, terhadap interaksi dengan Allah, dengan Rasul. Ditambah lagi, ya, kita melihat sekarang ini sangat jarang sekali tauladan atau contoh yang baik untuk kita lihat bagaimana agama ini diamalkan, difahami dengan sesempurna mungkin. Nah, itu kira-kira. Iya, saya sangat terkesan Ustaz Hanafi kalau membaca sejarah kehidupan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Maka kalau malam itu digambarkan kehidupan masyarakat Madinah saat itu seperti mereka para sahabat itu menjadi hamba-hamba sahaya yang kedengaran sekali tangisannya. Iya, sampai mereka itu menangis. Cuma sekarang ini permasalahan sana Nabi bahwa ternyata kita jarang sekali meneteskan air mata gitu. Ya. Artinya ketika air mata itu sudah semakin kurang dijatuhkan, itu artinya rasa rasa kebersamaan, rasa kita terhadap orang lain itu juga semakin menipis begitu. Walaupun Allah sudah menunjukkan cobaannya, katakanlah seperti tsunami yang melanda, akan tetapi orang hanya takut sebentar saja, iya, ya kan? Setelah itu hilang. Mana di sini sekarang orang yang masih teringat tsunami? Kalaupun masih teringat tsunami, itu mungkin hanya melihat kehancuran-kehancuran itu saja. Iya. Tapi kalau boleh kita berkata jujur, ternyata berapa banyak di antara kita ketika mengingat kembali peristiwa tsunami itu yang berair dari mata kita, muncul rasa takut kita kepada Allah dan kemudian menyerahkan diri kita kepadanya. Iya, sedikit sekali begitu. Kita menganggap itu sebagai satu bagian dari kehidupan yang terkadang tidak kita ambil ibrahnya. Hikmah dan ibrahnya. Iya, kita juga melihat di sini bagaimana Allah memberikan terus pengajaran kepada manusia bahwasanya azab yaumin azim itu ada. Iya. Tidak percaya? Coba aja lihat. Baik yang letusan gunung itu kan baris segelintir dari ciptaan Allah, tapi ketika melihat gunung itu mengeluarkan lahar yang sangat-sangat panas, ya, bebatuan-bebatuan tapi di dalam bentuk yang sangat panas, meleleh begitu kerasnya batu-batu cadas itu karena panasnya yang sangat hebat, dia menjadi cair begitu. Iya. Apa saja yang dilaluinya akan berhenti kehidupan di situ. Nah, jadi di sini kita melihat juga kejadian-kejadian yang ada di dunia maya, di dunia yang ada sekarang ini, ledakan-ledakan hebat, dentuman-dentuman hebat, ya itu juga merupakan bentuk kecil daripada azab yaumil azim, azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap kita sebagai manusia dengan pelajaran-pelajaran yang ada, dengan berbagai diskusi ilmu pengetahuan dan keagamaan yang kita ikuti, maka sewajarnya dan seharusnya dia menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, mawas diri dan dapat memahami kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Artinya kita tidak usah memikirkan azab yang terlalu besar gitu. Tidak usah kalau misalnya ada orang mencuri kemudian langsung dipotong tangannya. Hanya itu saja gambaran tentang azab ketika melakukan kemaksiatan. Sebenarnya tidak. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, maka itu artinya kita sudah mengazab kehidupan kita. Allah. Pasti yang paling kecil adalah rasa tidak nyaman dan tidak aman begitu. Ya, betul. Digambarkan ketika ada orang yang mencuri tapi tidak ketahuan, tapi ketika dia mendengar ada orang kumpul-kumpul di rumahnya, pikirnya dia sudah ketahuan, atau menceritakan ketika dia gitu, menceritakan dia, atau ketika ada klakson sirine ambulan, dia pikir ada polisi yang mendekati sedang rumahnya. Ini dia. Ini kan satu azab, ya kan? Satu betul. Azab yang membuat hidup kita itu menjadi tidak nyaman. Jadi apapun ceritanya, sekecil apapun kemaksiatan itu, maka hendaklah kita berusaha menjauhinya. Karena itu akan menyebabkan hidup kita itu terazab. Betul. Iya. Jangan terlalu dipikirkan azabnya sampai kita dilempar ke neraka. Itu adalah azab yang sudah pasti. Tengok saja azab di dunia ini ketika kita melakukan kemaksiatan. Itu dia. Ya, pendengar yang berbahagia, jadi bagaimana sikap seorang muslim sekarang? Dia dengan imannya dapat tergambar dalam benaknya, tergambar dalam jiwanya bahwasanya Allah itu sangat maha mampu untuk melaksanakan sesuatu. Ya, walaupun itu di luar dari gambaran, di luar dari prediksi, di luar dari apa yang ada di dalam benak mereka. Jadi kalau menurut saya ayat ini sangat baik untuk kita jadikan pedoman, pelajaran, sekaligus sebagai wacana bagi kita bagaimana hidup ini harus diatur. Yang lucunya begini, Ustaz, ketika kita kerja misalnya di suatu instansi swasta, ya, kita tidak masuk beberapa hari, kita pasti tahu kita itu akan kena sanksi, iya, gaji kita dipotong atau kita dikeluarkan. Mm-hmm. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan, mungkin jarang sekali tergambar dalam pikiran kita bahwa kita akan kena sanksi Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin ya di sini juga Allah cenderung untuk lebih memending atau menunda azab itu, tapi bukan berarti tidak ada. Iya. Nah, manusia inilah kelemahannya. Yang dia tahu di depan matanya baru takut. Iya, gitu. Itu dia. Ketika ada yang bawakan apa cambuk, dia baru ngerti. Baru ngerti. Allah ma'alam bisawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Pendengar yang berbahagia, kami sangat senang bersama Anda bahwasanya kajian ini adalah merupakan sarana bagi kita untuk mencoba mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan dan menambah kedekatan diri kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma satu aja ya.